Faba'i'un nafsa. Masing-masing mempertaruhkan dirinya. Famu'tiquha. Apakah dia akan memerdekakannya? Au mubiquha. Atau justru membinasakannya. Hadis dikeluarkan oleh Muslim fi sahihi. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Darimi dan Tirmidzi, Nasa'i dan juga Ibnu Majah dan Baihaqi dan juga Tabrani dan Ibnu Mandah dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hadza al-hadits kata Ibnu Rajab rahimahullah kharrajahu Muslimun min riwayat Yahya Ibnu Abi Katsir. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Yahya Ibnu Abi Katsir bahwa Zaid bin Salam menyampaikan kepadanya bahwa Abu Salam haddatsahu an Abi Malik al-Asy'ari, bahwa Abu Salam menyampaikan kepadanya dari Abi Malik al-Asy'ari, dia berkata Rasulullah SAW, "Wathuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan ila akhirih." Fadzakara al-hadits, maka disebutkan hadis tadi. Wa fi akthari nusakh sahih Muslim kebanyakan naskah dalam sahih Muslim as-sabru diya'un, itu kebanyakan naskah dalam sahih Muslim. Wa fi ba'dihha as-siyamu diya', sebagian riwayat menyatakan puasa itu cahaya bukan siang. Kadang-kadang yang demikian wallahu ta'ala alam adalah tashif, kesalahan pencatatan atau kesalahan huruf. Wa qad ikhtalafa fi sima' Yahya ibn Abi Katsir min Zaid ibn Salam fa ankarahu Yahya ibn Ma'in. Telah berselisih masalah Yahya ibn Abi Katsir, apakah dia mendengar dari Zaid ibn Salam? Diingkari oleh Yahya ibn Ma'in. Dan ditetapkan bahwa dia benar mendengar oleh Imam Ahmad. Wa fi hadhihi riwayah at-tasrih bi sima'i. Dan dalam riwayat ini alhamdulillah ada tasrih bi sima'ihi. Kalau kalimatnya dari fulan itu masih mungkin tidak dengar. Ana meriwayatkan dari Muhammad. Belum tentu anda dengar langsung. Anda dengar orang lain dulu, baru dari dia, juga sama. Anda tidak berbohong, anda dari Muhammad, tapi melalui Ahmad atau Ali. Sehingga orang yang seperti ini harus ditegaskan. Apakah kamu mendengar langsung? Kalau kalimatnya, qala haddatsani Muhammad, maka tidak mungkin dari orang lain. Karena kalimatnya, Muhammad menyampaikan kepadaku, haddatsana, atau akhbarana. Ini namanya sighatu tasrih. Sighatu tasrih. Bentuk tasrih, bentuk tegas. Akhbarani haddatsani ila akhir. Tapi kalau kalimatnya an, maka di sini tidak tasrih. Tetapi alhamdulillah di dalam hadis ini disebutkan dengan kalimat kharajahu Muslim min riwayat Yahya ibn Abi Katsir anna Zaid ibn Salam haddatsahu. Kalimatnya haddatsahu. Anna Abu Salam haddatsahu. Semuanya dengan lafaz-lafaz tasrih. Dan Imam Muslim sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Berarti fi hadhihi riwayah at-tasrihu bisima'ihi minhu. Riwayat ini menegaskan bahwa beliau benar-benar mendengar. Alhamdulillah. Wa kharraja hadzal hadis. Hadis ini dikeluarkan pula oleh Nasa'i wa Ibn Majah dari riwayat Muawiyah Ibn Salam, dari ayahnya, dari saudaranya Zaid Ibn Salam, dari jaddihi, dari kakeknya Abi Salam, dari Abdurrahman Ibn Ghunum an Abi Malik fazada fi isnadihi Abdurrahman Ibn Ghunum, ditambahkan pada sanadnya ada seorang rawi Abdurrahman Ibn Ghunum. Waraja hadhihi riwayah ba'dul huffaz, disahihkan, dirajihkan riwayat ini oleh sebagian penghafal-penghafal hadis. Wa qala Muawiyah ibn Salam, dan berkata bahwa Muawiyah ibn Salam a'lamu bi hadits akhihi. Muawiyah bin Salam yang paling tahu tentang hadis-hadis saudaranya Zaid bin Salam, sama-sama anaknya Salam. A'lam bi hadits akhihi Zaid, akhihi Zaid min Yahya ibn Abi Katsir, daripada Yahya ibn Abi Katsir yang tadi malah diperselisihkan apakah dia mendengar atau tidak mendengar. Adapun saudaranya lebih tahu. Wa yuqawwi dhalika annahu qad ruwiya an Abdurrahman ibn Unum. Dikuatkan lagi bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Unum, dari Abi Malik, dari sisi lain, dari jalan lain. Wa hina idzin fatakunu riwayatu Muslimun qati'ah. Maka dari sisi ini maka jadilah riwayat Muslim munqati'ah. Wa fi hadis Muawiyah wa riwayat Muslim tadi dikatakan munqati'ah, kata beliau. Qul inna a'udzu di sini bicara tentang masalah rawi yang tadi diperselisihkan mendengar atau tidak mendengar. Kalau dianggap tidak mendengar berarti munqati'ah. Tetapi Muslim meriwayatkan pula dengan sanad yang jelas kalimat hadatsahu menyampaikan kepadanya. Artinya tasrih, tidak munqati'ah. Ada huffaz, perhatikan kalimat itu. Ba'dul huffaz rajjaha hadhihi riwayah. Beberapa penghafal hadis justru merujukkan riwayat yang ini daripada yang Muslim tadi. Karena diperbincangkan pendengarannya. Tetapi di sini dari saudaranya, bukan dari Yahya bin Abi Katsir, tapi dari saudaranya yaitu Muawiyah bin Salam, mengambil dari saudaranya Zaid bin Salam. Dan disebutkan oleh para huffaz tadi bahwa saudaranya ini a'lam bi hadits akhihi. Muawiyah bin Salam a'lam bi hadits akhihi, yaitu Zaid bin Salam. Ala kulli hal, hadis ini sahih. Apalagi diriwayatkan dari sana sini dua-duanya. Kalau saja lafadznya sama. Yang jadi masalah ada lafadz satu siyamudia, satu naam, disebutkan dengan naam sabr dia. Yang mana? Ini khunulina azakullah. Alhamdulillah, Imam Muslim rahimahullah membawakan riwayat ini dan membawakan riwayat ini dengan jalannya masing-masing, dengan lafadznya masing-masing. Artinya, kalaupun yang ini lebih di bawahnya dengan yang ini, maka dua-duanya dari Muslim rahimahullah. Beliau membawakan kedua-dua riwayat tadi, apakah yang siyamu dhiya ataupun yang sabru dhiya. Wa fi hadis Muawiyah ba'd al-mukhalafah li hadis Yahya ibn Katsir, fa inna lafdh hadis 'inda Ibn Majah isbaghul wudu'i syatrul iman. Lafaz lain yang berbeda dari hadis Muawiyah dengan Yahya ibn Abi Katsir, sudah terbayang sanadnya? Yahya ibn Abi Katsir dari Zaid bin Salam. Yahya ibn Abi Katsir dari Zaid bin Salam. Yang ini Muawiyah ibn Zaid dari saudaranya Zaid. Misalnya, yang ini dengan ini lafaznya agak berbeda. Kalau tadi tuhur syatrul iman, sedangkan hadis Muawiyah dengan hadis Yahya bin Katsir berbeda. Fa inna lafdha hadisi 'inda Ibn Majah, lafaz hadisnya dalam riwayat Ibn Majah isbaghul wudu'i syatrul iman, menyempurnakan wudu adalah separuh iman. Walhamdulillah mil'ul mizan, alhamdulillah adalah sepenuh, akan memenuhi timbangan. Wa tasbih wa takbir, kalimat subhanallah dan kalimat takbir Allahu akbar, mil'us samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi. Wa salatu nur, salat adalah cahaya. Wa zakatu burhan, tadi sedekah sekarang zakat, burhan. Wa sabru dhiya, dan sabar adalah cahaya. Wal qur'anu hujjatun laka wa au alaika, sedangkan Quran adalah hujjah bagimu atau atasmu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia berjalan. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Lafaz terakhirnya sama. Setiap manusia berjalan dan dia mempertaruhkan dirinya. Apakah dia membebaskannya atau justru mencelakakannya? Wa kharraja Tirmidzi hadits Yahya bin Abi Katsir alladhi kharrajahu Muslim wa lafdhu hadithi, lafaz hadisnya al-wudu wa syatrul iman, wa baqi hadithu mithla siyaqi Muslim, sedangkan sisanya sama dengan sahih Muslim. Wa kharaja al-Imam Ahmad rahimahullah dan Tirmizi dari hadis seseorang dari Bani Salim. Disebutkan seseorang min hadis rajulin min Bani Salim. Seseorang dari suku Bani Salim. Qala 'addahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadi. Rasulullah sallallahu menghitung dengan tangannya untukku. Au fi yadihi atau di tangan beliau. Jadi dengan itu at-tasbihu nisful mizan walhamdulillah tamla'u mizan wat takbir yamla'u ma baina samawati wal ardh was saumu nisfu sabr wat tuhuru nisful iman fa qawluhu at-tuhur syatrul iman fassara ba'dhum at-tuhura ha huna bi tarki ad-dunub. Tuhur syatrul iman ada dua tafsir, bukan tuhur dalam artian suci secara hissi, tapi juga ditafsirkan suci dalam bentuk ma'nawi. Suci hakiki artinya badannya tidak ada najis, sudah dalam keadaan wudu, dalam keadaan tahir, maka kalau sudah sholat sah, itu namanya tuhur hissi, bersih dari kotoran najis dan hadas besar, hadas kecil, itu tahir. Tetapi ternyata ditafsirkan juga tuhur hahuna bitarkid dunub. Berarti ma'nawi. Bersihnya bersih ma'nawi. Yang bersih dari dosa-dosa. Sebagaimana dalam ayat Allah SWT. Innahum unasun yatatahharun. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mensucikan dirinya. Atau ucapan Allah. Wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Itu kalau lihat tafsirnya. Maknanya bersihkanlah dari dosa-dosa. Sedangkan tiabaka juga maknanya pakaian batin, bukan pakaian lahir. Wa qawlihi inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawabin dan orang-orang yang mutatahhirin. Tentang masjid Quba. Masjid yang awal pertama dibangun ala taqwa. Sesungguhnya di sana ada rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah Subhanahu wa taala cinta pada mereka-mereka yang yatatahharu. Ternyata maknanya juga dua. Mereka orang yang suka kebersihan, mensucikan dirinya, bahkan disebutkan mereka sangat bagus dalam beristinja ketika itu, suku yang ada di sana. Dan Allah sukai seperti itu. Tetapi juga maknanya mereka orang yang selalu bertaubat. Artinya menghapus, membersihkan kotoran dosa dari hatinya. Makanya digabungkan di sini dua-duanya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang bertaubat dan Allah cinta orang yang membersihkan dirinya. Min syai'ain isnain, membersihkan dirinya dari dua jenis, membersihkan dari hadas besar, hadas kecil, dan membersihkan diri dari dosa-dosa hissian wa ma'nawiyyan. Qala al-imanu naw'an. Iman itu ada dua jenis. Fi'lun wa tarkun. Iman itu ada dua jenis. Ada perbuatan, ada peninggalan. Mudah-mudahan tepat bahasa Indonesia-nya. Fi'lun adalah perbuatan-perbuatan. Sedangkan tarkun adalah dia tidak berbuat ini, tidak berbuat itu karena Allah. Itu tarkun. Apa peninggalan? Kayaknya peninggalan itu warisan. Meninggalkan. Kata bendanya yang saya pengen. Peninggalan. Kemeninggalkan. Gitu. Kemeninggalkanan. Peninggalan. Baik, labas. Mafhum. Ini perbuatan mengamalkan perintah dan perbuatan meninggalkan yang dilarang. Fanisfuhu fi'lul ma'murat. Separuhnya mengerjakan perintah-perintah. Wanisfuhu separuhnya lagi tarkul mahdhurat, meninggalkan larangan-larangan. Wa huwa tathhirun nafsi bi tarkil ma'asi. Yang namanya meninggalkan larangan-larangan adalah membersihkan diri dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa hadzal qaul Aina. Wa hadzal qaul muhtamil laula anna riwayat al-wudu syatrul iman. Itu makna terkandung di dalamnya. Bahwa membersihkan itu membersihkan dari dosa-dosa. Tetapi jadi terhalang tafsir ini. Dengan apa? Dengan lafaz al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu separuh keimanan. Berarti tadi tuhur itu maknanya wudu. Berarti bukan membersihkan ma'nawi, tapi membersihkan hakiki. Membersihkan diri dengan wudu. Fahada taruddu. Maka halafat ini membantah yang tadi. Wa kadzalika riwayat isbaghul wudu. Demikian pula riwayat masalah menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu termasuk iman. Wa aidan fa fihi nadharun min jihatil ma'na. Demikian pula dari sisi lain ada nazar. Ada yang perlu dilihat lagi di sisi maknanya juga. Fa inna katsiran min al-a'mali tutahhiru an-nafs min adh-dhunub as-sabiqah. Kalau memang maksud kalian menafsirkan tahur itu meninggalkan dosa-dosa, karena meninggalkan dosa adalah pembersihan, kita jawab, mengerjakan amal soleh juga sama, membersihkan. Qala fa inna katsiran min al-a'mal, kebanyakan dari amalan-amalan soleh tutahhir, membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah lewat, seperti salat, dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, tutahhir, membersihkan ma bainahuma, membersihkan antara keduanya. Iya kan? Kalau begitu berarti bukan nisful iman. Tahur adalah seluruh keimanan. Karena mengerjakan amal-amal soleh, membersihkan. Meninggalkan dosa-dosa juga membersihkan. Dua-duanya membersihkan. Pakai falatat khulufi ismit tuhur. Kenapa sholat dan yang sejenisnya yang menghapus dosa-dosa tidak disebut tuhur juga? Wa mata dakhalatil amal au ba'duha, selama di mana masuk amalan-amalan ke dalamnya atau sebagian amalan masuk dalamnya dalam ismet tuhur, dalam makna pembersihan, lam tuhaqqiq kaunu tarkid dunub syatrul iman, berarti tidak terwujud apa yang dimaksud bahwa meninggalkan dosa separuh iman. Berarti bukan separuh. Nah, karena masih ada lagi pembersihan, yaitu amalan-amalan. Wassahih alladhi alaihi al-aktharun, yang benar, dan ini pendapat kebanyakan para ulama, annal murad bit-tuhuri hahuna at-tatahhur bil-ma'i min al-ahdath. Bahwa yang benar adalah membersihkan dari ahdath, dari hadas besar dan hadas kecil, bil-ma'i, dengan air. Itu adalah separuh dari keimanan. Wa kadzalika bada' Muslim bitakhrijihi fi abwabil wudu. Oleh karena itu Imam Muslim membawakan hadis ini di awal bab al-wudu. Imam Muslim fikihnya terlihat dari judulnya, sebagaimana Imam Bukhari terlihat. Mengapa beliau masukkan ke dalam wudu? Berarti dipahami oleh Imam Muslim bahwa ini yang dimaksud tuhur adalah bersuci dari hadas besar, hadas kecil, sehingga dimasukkan ke dalam wudu. Wa kadzalika kharrajahu an-Nasa'i. Demikian pula Nasa'i mengeluarkan hadis ini, dari Ibnu Majah juga dan lain-lainnya, ala hada, juga di dalam bab wudu. Fakhtalafa an-nasu fi ma'na kauni at-tuhur bil ma'i syatrul iman. Maka akhirnya berselisih para ulama. Kalau memang maknanya bersuci, mengapa dikatakan syatrul iman? Apa maksudnya? Bukankah itu salah satu dari sekian banyak perintah-perintah Allah? Bersuci itu salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah. Kenapa dikatakan separuh? Faminhum man qala, di antara mereka yang berkata, al-murad bisyatri adalah juz. Sebagian mereka berkata, syatri itu maknanya juz. Berarti terjemahannya, bahwa tuhur adalah bagian dari iman. Juz'un minal iman. Kalau seperti itu, bukan separuh, mafhum. La annahu nisf bi'ainihi, bukan bermakna separuh. Fayakunu tuhur juz'an minal iman. Maka maknanya adalah tuhur termasuk dari iman. Baik. Wahada fihi dha'fun. Ini pendapat ada kelemahan. Lianna syatr innama yu'raf istimaluhu lughatan fin nasr. Karena kalimat syatr dipakai dalam bahasa Arab maknanya separuh. Enggak pernah terdapat dalam bahasa Arab syatr bermakna sebagian. Kalau sebagian bisa pakai min yang maknanya litab'il. Min yang maknanya sebagian. Seperti al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Karena min itu tab'il, pembagian. Atau dengan kalimat juzu. Juz'un minal iman. Atau dengan kalimat yang semakna dengan itu. Enam. Tetapi syatr innama yu'raf isti'maluhu lughatan, dikenal penggunaannya selalu bermakna setengah. Wali anna fi hadis ar-rajul min bani Sulaim at-tahuru nisful iman. Karena dalam hadis riwayat seseorang dari kalangan bani Sulaim, tuhur nisful iman. Ada lafaz yang menyebutkan nisful. Nisful iman. Artinya nisfu minhu. Yang kemudian orang-orang Arab lahjanya menyatakan nus. Bakhir wa nus. Padahal aslinya nus. Ada fa'nya di belakang. Wa minhu man qala al-mana annahu yudha'af thawabul wudhu ila nisf. Ada pendapat kedua. Yang berkata bahwa maknanya adalah dilipatkan pahalanya sampai separuh. Tadinya sekian, dilipat-lipatkan sampai separuh. Lakin min ghairi qala ila nisfu thawabil iman. Lakin min ghairi tad'if wa fi hadha nadharun. Ini juga ada nadharun wa bu'dun. Nadhar tadi ada kritikan. Bu'd jauh. Ini pendapat yang jauh dan juga ada kritikan padanya. Wa minhum man qala. Ada pendapat ketiga. Mengapa dikatakan nisful iman atau syatrul iman? Qalal imanu yukaffirul kaba'ira kullaha. Iman itu menghapuskan semua dosa-dosa. Baik. Wal wudu'u yukaffiru shagha'ir faqat. Sedangkan wudu menghapus yang kecil-kecilnya saja. Fahuwa syatrul iman. Berarti dia separuhnya iman. Iman menghapus yang besar-besar. Kalau wudu menghapus yang kecil-kecil. Jadi separuhnya. Bihadzal i'tibar. Wahada yarudduhu hadis. Ini dibantah oleh hadis bahkan. Artinya bertentangan dengan hadis. Man asa'a fil islami ukhidha bima amila fil jahiliyah. Siapa yang berbuat kejelekan dalam Islam, maka akan diambil dengan amalannya fil jahiliyah. Waqad sabaqa. Artinya, apa yang sudah lalu pun akan diambil kembali karena dia berbuat jelek di dalam Islam. Berbuat jelek dalam Islam, maka diazab. Dengan kamu juga pernah waktu jahiliyah begini. Kenapa kau diambil kembali? Karena dia berbuat jelek dalam Islam. Artinya keimanannya ketika masuk Islam tidak menghapus seluruhnya. Wa minhum man qala, pendapat yang keempat. Al-wudu yukaffiru dzunuba ma'al imani fasar nisfal imani wa hadha dha'if. Wudu menghapuskan dosa-dosa bersama keimanan bersama-sama. Sehingga jadilah dia separuhnya dari keimanan. Ini juga pendapat lemah. Yang kelima, minhum man qala. Al-muradu bil iman ha huna as-salah. Yang dimaksud iman itu di sini adalah salat. Jadi separuh salat. Kama fi qawlihi azza wa jal, sebagaimana Allah katakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Itu kan tafsirnya iman salat. Mengapa? Karena ketika itu para munafikin membuat keraguan ketika perpindahan kiblat. Kata munafikin, kalau kiblat yang benar adalah Ka'bah, kenapa kita Baitul Maqdis? Kenapa kita tinggalkan Baitul Maqdis ke Ka'bah? Kalau yang benar itu Ka'bah, dari dulu kita salah. Berarti sia-sia amalan kita. Dijawab oleh Allah. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salat kalian sebelum pindah itu masih ke Baitul Maqdis ada nilainya. Alhamdulillah. Al-murad salatukum ila al-Baitul Maqdis, yang dimaksud salat kalian ke Baitul Maqdis. Fa idza kana al-muradu bil imani shalah, kalau yang dimaukan dengan iman adalah salat, fasalatu la tuqbal illa bi tuhur, maka salat itu tidak diterima kecuali dengan tuhur. Fasara tuhur syatrus shalah, berarti tuhur itu separohnya salat, karena tidak terima salat tanpa tahara. Haka hadza tafsir Muhammad bin Nasr al-Marwazi, pendapat ini diucapkan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab shalah. An Ishaq ibn Rahuyah dari Yahya ibn Adam wa annahu qala fi ma'na qawlihi la adri nisful ilmi innal ilma innama huwa adri wa la adri fa'aduhuma nisful akhar. Diriwayatkan dari Ishaq ibn Rahuyah ibn Adam, dia berkata tentang makna ucapan mereka, la adri adalah nisful ilmi, tidak tahu itu, kalimat saya tidak tahu, itu separuh ilmu. Mengapa dikatakan separuh ilmu? Karena yang namanya ilmu itu ada dua, tahu dan tidak tahu. Kalau tahu, jawab. Kalau enggak tahu, katakan saya enggak tahu. Maka dikatakan kalimat tidak tahu separuh ilmu. Demikian pula sholat. Sholat itu gerakan-gerakan sholatnya lengkap dengan taharah. Kalau tanpa taharah, tidak ada sholat. Maka taharah itu separuhnya sholat. Begitu. Qultu, saya katakan, kata Ibn Rajab, kullu syai'in kana tahtahu naw'an. Segala sesuatu itu selalu di bawahnya ada dua. Maka salah satunya dikatakan separuh. Walaupun tidak 50-50, tapi selalu dikatakan separuh. Segala sesuatu yang di bawahnya ada dua cabang, maka salah satu disebut separuh. Ini terdiri dari ini dan itu, maka ini separuh, itu separuh. Istilahnya, setiap sesuatu yang bercabang dua, saya ulangi ucapan Ibn Rajab, kullu syai'in kana tahtahu naw'an, segala sesuatu yang di bawahnya ada dua, maka salah satunya disebut separuh. Separuh ya separuh. Wa sawun kana adadun naw'aini 'ala sawa, apakah jumlah keduanya sama atau salah satu lebih banyak dari yang lain, tetap dikatakan separuh karena terdiri dari dua, maka separuhnya ini separuhnya itu. Itu bisa dipakai dengan kalimat syatr. Wa yadullu ala hadza haditsun, dan ini menunjukkan atau ditunjukkan pula dengan hadis, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini, kami bagi salat menjadi dua, separuh untukku dan separuh untukmu. Apakah seimbang? Belum. Tetapi jelas disebut nisf. Boleh dipakai kalimat nisf. Wal muradu qira'atus shalah, ternyata yang dimaukan adalah bacaan salat yaitu Al-Fatihah. Walihada fasaraha bil Fatihah. Wal muradu annaha maqsumatun lil ibadi wal mas'alah. Maka yang dimaksud adalah lil ibadati wal mas'alah. Bagi dua itu, satu sisi peribadatan pada Allah, satu sisi permintaan pada Allah. Peribadatan pada Allah, maka itu milik Allah. Permintaan hamba, berarti itu buat hamba. Ini makna nisbah. Aku bagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, untukku dan untuk hambaku. Kalau kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin, untukku. Hamadani abdi. Kalau Rahmanur Rahim, untukku, kata Allah. Asna alaiya abdi, hambaku menyanjungku. Malik yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Ketika kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini bareng-bareng antara engkau dengan aku, kata Allah. Artinya kalimat aku minta tolong kepadamu dan aku beribadah kepadamu. Sebagian untuk Allah, sebagian kebutuhan hamba. Setelah ihdina suratul mustaqim sampai akhir, hadza li'abdi wa li'abdi ta'ala, itu untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Naam. Qala, dikatakan selanjutnya, wal ibadatu haqqur rabbi, ibadah adalah hak Allah, wal mas'alah, sedangkan meminta itu haknya para hamba. Walaysal murad kasama qismatun kal qismatu kalimatiha 'ala sawa. Tentunya kalau kamu lihat bukan pembagian kalimat-kalimat. Bahwa Al-Fatihah dibagi dua persis, separuh-separuh. Coba dihitung, enggak akan sama. Wa qad dzakara hadzal Khattabi, demikian dikatakan oleh Al-Khattabi. Wastashhad biqaulil Arab, dan beliau mengambil dukungan dengan ucapan Arab. Nisfu as-sana safar. Wa nisfuha hadar. Separuh tahun safar, separuh tahun tinggal di tempat. Qala wa laysa 'ala tasawi az-zamanaini fihima. Itu pun tidak bermakna 6 bulan 6 bulan. Tidak bermakna separuh dua zaman dibagi pas persis. Separuhnya saya safar, separuhnya tidak. Misalnya kita sering safar atau suka safar. Tahun ini dibagi dua. Sebagian aku safar, sebagian aku tidak safar. Ini barakallahu fikum juga boleh dalam bahasa Arab. Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab kalimat ini. Nisfu sana safar wa nisfu sana hadar. Kalau walaysa ala tasawi, itu tidak sama antara dua waktu. Lakin ala qisami zamanain, tetapi karena dibagi dua, maka dikatakan separuh. Wa in tafawatat muddataha aw muddatahuma, walaupun berbeda panjang waktunya. Wa yaqulu Syuraih, berkata Syuraih, wa qila lahu kaifa asbahta, bagaimana pagi ini, bagaimana engkau pagi ini. Qala asbahtu nisful nasi alayya qabban, pagi ini separuh manusia marah padaku. Yuridu an nasa baina mahkumin lahu wa mahkumun alayh. Maksud beliau adalah manusia dibagi dua. Satu golongan mendukung, satu golongan mencerca. Dan itu biasa. Itu biasa. Maka ketika seseorang ditanya, bagaimana keadaanmu dengan manusia? Separuh-separuh. Separuh mendukung, separuh enggak dukung. Dan itu biasa. Separuh mencintai, separuh membenci. Benar. Sebagian diberikan haknya secara hukum, sebagian justru diambil haknya. Fal mahkumu alaihi ghadban, yang aku hukumi atasnya, maka mereka marah. Dan yang aku hukumi untuknya, maka mereka ridho. Apakah hukum seperti hakim yang menghukumi? Enggak mungkin kamu dua-duanya benar, enggak mungkin. Mereka enggak bertikai. Kalau dua-duanya benar, mereka bertikai sampai hakim ini melihat satu-satu dengan bukti-bukti, saksi-saksi, kamu benar, kamu salah. Kamu yang benar, kamu yang salah. Ila akhir. Berarti separuh orang dibenarkan, separuh orang disalahkan. Itu bahasa Arabnya, satu mahkumun alai yang disalahkan, sedangkan mahkumun lahu yang didukung, yang dibenarkan. Yang mahkumun alai ghadban, yang dihukum atasnya dan disalahkan marah. Wal mahkumun lahu radin, sedangkan yang dihukum untuknya ridha. Fahuma hizbani mukhtalifan, berarti ada dua hizb. Samalah kurang lebih kalau kita berkata manusia terbagi menjadi dua. Separuh hizbullah, separuh hizbus syaitan. Nah, saya tanya sekarang, apakah jumlahnya sama? Tidak. Jadi semua, ulangi lagi kaidahnya yang pertama tadi. Kullama tahtahu naw'ani fa ahaduhuma nisful akhar. Setiap yang terbagi menjadi dua, maka yang satu separuhnya yang lain, diistilahkan dengan syatruhu. Paham? Ini biasanya dibahas panjang oleh beliau, adalah yang beliau dukung, yang beliau rajihkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa yaqulu syair, idza mittu kana an-nasu nisfain. Sebagaimana penyair bilang, kalau aku mati, maka manusia terbagi dua. Syamitun bimauti wa mutnin billadhi kuntu af'al. Ada yang mensyukuri puas mati. Bimauti. Ada yang musnin, ada yang memuji apa yang aku kerjakan sebelum aku mati. Ya, ini ada yang membicarakan kebaikan-kebaikan. Begitulah manusia. Ridhon nas ghayatul la tudra. Mengharapkan keriduan seluruh manusia adalah angan-angan yang tak akan pernah tercapai. Mencari keriduan manusia seluruhnya adalah angan-angan yang tak akan pernah tercapai. Umuraduhu annahum yanqasimuna qismain. Berarti yang dimaksud adalah terbagi menjadi dua. Atas pihak al-Fatihah. Subhanallah. La ilaha illallah.